Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ulah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وكاين من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-105 dan 106 dari surah Yusuf, kata Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi yang menunjukkan tentang wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti matahari, bulan, bintang, pergantian siang dan malam. Di muka bumi ini berupa gunung, lembah, sungai, pepohonan, bebatuan, mata-mata air yang begitu kompleks, begitu banyak ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan keindahannya, keserasiannya, menunjukkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mencipta, yang maha mengatur segala-galanya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Law kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata." Seandainya ada dua Tuhan di semesta alam ini yang sama seperti Allah Subhanahu wa taala, maka akan saya hancur alam semesta ini. Dan dua Tuhan ini akan berusaha saling mengalahkan dan menguasai antara satu dengan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa hanya satu pencipta, hanya satu yang mengatur, yang kita yakini, yang kita ucapkan setiap saatnya, setiap kita melakukan sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pemelihara semesta alam ini. Barakallahu fikum. Tidak akan mungkin dengan keserasiannya dan keindahannya serta keharmonisannya alam semesta ini, kecuali hanya satu yang menciptakannya, satu yang mengaturnya, yakni Allah tabaraka wa taala. Wallahul musta'an. Dan ini keyakinan orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, juga menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal dan yang lainnya. 360 patung berhala yang disembah oleh mereka, kuburan, pohon, batu, mata air, sumber. Ini mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah Allah, juga menyembah yang lainnya. Barakallahu fikum. Orang-orang musyrikin di zaman dahulu kala, mereka haji, mereka umrah. Sampai-sampai mereka juga bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik illa syarikan tamliku. Taib tamliku huwa ma malak. Tapi mereka tambah talbiyahnya. Mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik, kami menerima panggil, kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak, kami menerima panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Illa syarikan tamlikuhu wa ma malak, kecuali sekutu-sekutu yang engkau miliki dan apa yang dia miliki. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya bisa mengatakan pada saat itu, qad. Jadi cukup-cukup. Jadi jangan kalian tambah. Hendaknya kalian bertalbiyah, sesuai dengan talbiyah yang diajarkan, yang dilakukan oleh Nabi lah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini namanya pengesaan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwanya Allah yang disembah. Orang-orang Quraisy tentang masalah rububiyah, mereka sangat yakin bahwa yang mencipta segala-galanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengatur semesta alam ini Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan rezeki dan membagi-baginya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, pemilik arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan orang-orang musyrikin di zaman itu. Tapi mereka tetap dikatakan musyrik karena mereka menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Mereka mempersekutukan Allah dalam peribadatan. Maka ayat-ayat setelahnya, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kebanyakan di antara mereka kecuali dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mengimani Allah dalam rububiyah tapi mempersekutukan Allah dalam ubudiyah. Baik. Mengimani Allah Subhanahu wa taala masalah rububiyah, yakni mereka mengimani Allah pencipta, Allah pemilik segala sesuatu, Allah menghidupkan, mematikan, Allah memberi rezeki. Pemilik segala sesuatunya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan, namanya keyakinan rububiyah. Tapi giliran penyembahan, mereka menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyembah Allah, menyembah juga yang lain. Ini yang tidak diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Tidak diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai perkara yang sekecil-kecilnya dari urusan kesyirikan, Allah paling tidak ridha. Jadi, karena ini merupakan dosa terbesar, kekufuran yang paling tinggi, mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Nasihat Luqman kepada putranya, wahai putraku, janganlah sekali-kali engkau mempersekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah dosa terbesar yang dilakukan oleh seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dosa terbesar. Demikian juga kesyirikan-kesyirikan yang dianggap oleh orang sebagai suatu yang tidak jadi masalah, bahkan mereka tidak menganggapnya kesyirikan padahal kesyirikan. Jadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar ruqa wattama'ima wattiwalata syirkun." Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah itu adalah kesyirikan. Barakallahu fikum. Sesungguhnya ar-ruqa, ruqyah-ruqyah ini, jampi-jampi, mantra-mantra yang biasa dibaca dan dikomat-kamitkan oleh dukun atau yang lainnya, yang di dalam mantra ini ada nama-nama yang tidak diketahui atau ada kata-kata yang tidak diketahui artinya, atau bahkan jelas bahwa itu adalah nama-nama jin atau nama-nama syaitan yang dipanggil untuk pengobatan, kesembuhan. Ruqyah yang seperti ini tidak diperbolehkan, haram hukumnya, dan termasuk kesyirikan. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syirkun. Lalu terus bagaimana? Ya silakan meruqyah, ruqyah syar'iyah. Meruqyah dengan ruqyah syar'iyah, yakni membacakan Al-Qur'an dan doa-doa yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjampi dengan doa-doa yang masyru'. Baik. Seperti ketika ada orang sakit, kita datangi, kita doakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la shifa'an illa shifa'uk shifa'an la yugadiru saqama. Ini adalah ruqyah. Atau dibacakan padanya ayatul kursi. Barakallahu bikum. Surah Al-Ikhlas Taib Al-Falaq dan An-Nas dibacakan untuknya. Ini ruqyah syar'iyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan, bacakan kepadaku. Taib ruqyah-ruqyah yang biasa kalian pakai untuk pengobatan dan menjampi. Kata Rasulullah, la ba'sa bihi ma lam yakun fi syirk. Tidak mengapa kalian menjampi-jampi selama tidak ada unsur-unsur kesyirikan padanya. Yani tidak ada pemanggilan nama-nama syaitan, nama-nama jin yang biasa dukun-dukun ini yang komat kamit panjang. Barakallahu fiikum. Entah apa yang dibaca, siapa yang dipanggil, maka jangan melakukan pengobatan pada orang-orang yang seperti ini. Wallahu musta'an. Inna tamaima inna arruqa wa tamaim, demikian juga jimat-jimat. Barakallahu fiikum. Jimat-jimat. Yang pertama tadi, karena dia memanggil selain Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan. Padahal kesembuhan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Maka jangan panggil dan jangan meminta kepada siapa-siapa dalam kesembuhan. Anda sakit, silakan minta kepada Allah kesembuhannya. Barakallahu, dan silakan melakukan pengobatan. Barakallahu, karena ini sejalan. Tapi bukan cuma berdoa, tapi ada usaha untuk melakukan pengobatan. Barakallahu fikum. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-syifa'u fi thalathah. Kesembuhan itu ada pada tiga. Syarbatu asal, taib wa syartatu mihjam, wal kay, wa ana akrahul kay. Kesembuhan itu ada pada tiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah minum madu. Taib syarbatu asal, minum madu ini untuk orang yang memiliki sifat penyakit dingin, karena madu sifatnya panas, hangat. Maka silakan madu dengan berbagai macam kemanfaatan dan kebaikannya. Syarbatu asal. Wa syartatu mihjam. Syartatu mihjam ini bekam. Dikop, kemudian ditoreh sedikit atau dilancet, kemudian dibekam ulang, dikop sehingga keluar darahnya. Ini pengobatan yang luar biasa ampuh. Biidznillahi tabaraka wa ta'ala. Ini untuk orang yang memiliki sifat penyakit yang panas. Biasanya untuk orang-orang yang darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, barakallahu fikum. Maka ini dibekam sehingga keluar, barakallahu fikum, darah yang tidak bermanfaat. Wa syartatu mihjam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal kay. Yakni pengobatan dengan sudutan api. Barakallahu fikum, di titik-titik yang ada di tubuh manusia pakai api. Yakni besi dipanaskan kemudian ditempelkan di bagian-bagian tubuh. Ini untuk penyakit yang lebih parah lagi dan kondisinya sangat dingin. Barakallahu fikum. Sehingga efek kejutnya dan panasnya itu bisa mengusir yang namanya penyakit dingin. Jadi ada usaha dan ada doa yang menyertainya sehingga biidznillah orang sembuh. Barakallahu fikum. Juga at-tiwala tasyirkun, tiwalah ini barakallahu fikum sesuatu yang dibuat untuk tangkal. Barakallahu fikum. Tangkal. Tangkal dari apa? Dari ain. Wallahul musta'an. Ya, mirip-mirip jimat. Wallahul musta'an. Jimat-jimat ini biasa di berbagai macam bentuk jimat ini. Ada dalam bentuk rajah-rajah yang ditempel di atas pintu, pojok-pojok rumah dan yang lainnya. atau di mobil atau di al-muhim, katanya untuk keselamatan. La, kata Rasulullah SAW, syirkun itu adalah kesyirikan, tidak boleh. Barakallahu fikum. Demikian juga dari perkara yang tidak diperbolehkan dan mencoreng ketauhidan seseorang adalah at-tatayur. Baik. Anggapan sial ketika dia keluar dari rumahnya dan mendengar sesuatu atau melihat sesuatu yang dianggap itu mendatangkan kesialan, dia pun akhirnya mengurungkan niatnya. Hendak dia berdagang atau keluar melakukan perjalanan, ketika dia keluar dari rumah langsung dia melihat sesuatu yang dianggap, barakallahu fikum, itu mendatangkan kesialan, maka dia pun mengurungkan niatnya, tidak jadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang dihalangi oleh tiarah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Lalu terus bagaimana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana ketika ditanya beliau mengatakan, hendaknya tetap engkau keluar apapun yang engkau lihat, apapun yang engkau dengar. Barakallahu fikum. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini penyandaran sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Totalitas hanya Allah yang kita harapkan. Taib, Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Ini pengajaran tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la khaira illa khairuka. Tidak ada kebaikan kecuali Engkaulah yang memilikinya, Engkau yang menetapkannya, Engkau yang membagi-baginya. Allahumma la tayra illa tayruka. Tidak ada kejadian, tidak ada ketentuan, tidak ada ketetapan kecuali Engkaulah yang menetapkannya. Barakallahu fiik. Sebagian orang keluar dari rumahnya langsung dia melihat orang pincang, tidak jadi pigi, tidak jadi jualan, tidak jadi, atau mendengar suara-suara burung atau sesuatu yang dari sejak kecilnya itu menjadi keyakinannya. Taib. Maka yang menjadi contoh bagi kita adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy, ini yang ada pada mereka mulai dari sejak mereka lahir dan mereka berakal sampai mereka tua-tua, ini dalam keyakinan mereka. Tapi dengan datangnya Islam, dengan ketauhidan yang dia bawa, ketergantungan penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Mas'ud, "Wa ma minna illa," tidak ada seorang pun di antara kami kecuali ada ini. Begitu keluar dari rumah, langsung dengar suara burung apa, langsung tak konek, karena dari sejak kecil dia dengan kebiasaan hidup besar dengan kebiasaan ini, kebiasaan tatayur, anggapan-anggapan sial. Oh, mau jadi begini, oh mau jadi begini, oh jadi begini. Oh, mau celaka kita kalau pergi, mau anu kita. Ini sama seperti sekarang ini juga, dan ini dari zaman dahulu juga. Anggapan hari-hari sial yang dianggap oleh orang-orang, hari Rabu hari sial, hari ini. Barakallahu fikum. Ini namanya tatayur semua. Ini yang sudah dikikis habis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicongkel dan dibuang. Kata Ibnu Mas'ud, "Wa ma minna," tidak ada seorang pun di antara kami kecuali memiliki pemikiran ini. Langsung begitu mendengar suara atau melihat sesuatu yang dari dulu menjadi keyakinannya, langsung konek. Kata Ibnu Mas'ud, "Walakinallaha yudhibu bitawakkul." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan semuanya itu dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita keluar dari rumah untuk tujuan-tujuan apapun, dari tujuan-tujuan yang mubah dan tujuan-tujuan syariah, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Aku atas nama Allah Subhanahu wa taala aku tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Kata syaitan, kata Rasulullah, tanaha anhu syaitan. Syaitan pun minggir dari dia. Sambil mengatakan kepada syaitan yang lainnya, "Kaifa bikum? Bagaimana kalian bisa memperdaya orang? Baik. Ada kufiyah, wawukiyah, wahudiyah. Bagaimana kalian bisa memperdaya orang yang telah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala?" Inilah posisi dan kondisi orang yang keluar dari rumahnya dalam kondisi mengatakan dan meyakini Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini namanya ketauhidan. Tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengandalkan jimat, tidak mengandalkan mantra-mantra, tidak mengandalkan macam-macam. Karena ini masih banyak di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kaum muslimin. Masih ada jimat yang diandalkan. Baik. Yang katanya bisa menyelamatkan dia, bisa. Ini adalah kesyirikan, waliyadu billah. Baik, apakah dalam bentuk cincin, apakah dalam bentuk sabuk, apakah dalam bentuk raja-raja yang simpan di dompet, atau macam-macam. Barakallahu fikum. Ini namanya menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya dihapus dalam syariat kita. Walaupun kaum muslimin masih banyak yang melakukannya. Barakallahu fikum. Perkara yang seperti ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikannya kepada kita bahwa itu perkara yang tidak diperbolehkan. Perkara kesyirikan yang sebagian orang masih menganggapnya itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Padahal itu suatu yang dilarang dan bahkan bagian dari kesyirikan. Wallahu musta'an. Baik, termasuk di antara kesyirikan yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu innama akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat mengatakan wa masyirkul asghar. Apa yang dimaksud dengan syirkul asghar itu ya Rasulullah? Qala ar-riya. Syirik kecil kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ar-riya. Riya. Riya itu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Modelnya saja dia sholat menghadap kiblat takbiratul ihram, tapi dia pengen dipuji. Barakallahu fikum. Pengen disanjung. Maka bukan harapan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang dia inginkan. Tapi juga ada tambahan apa? Tambahan pujian dan sanjungan dari orang. Ini termasuk kesyirikan yang dilarang dalam syariat kita. Tidak boleh. Barakallahu. Terus bagaimana ya? Semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharapkan sanjungan pujian dari orang-orang. Barakallahu fikum. Karena di hari kiamat nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah membalas ganjari semua orang dengan pahala-pahala sesuai dengan amalan-amalannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang yang melakukan riya, berangkat kalian, pergi kalian mencari orang-orang yang dulunya di dunia kalian melakukan riya dalam ibadah itu dan carilah pahala di sisi mereka. Sesuatu yang tidak mungkin. Barakallahu fiikum. Sesuatu yang tidak mungkin orang mencari pahala di sisi selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ana aghna syurakai yani syirki man 'amila 'amalan asyraka bihi ma'i ghairi tarakuhu wa syirkahu." Sayalah yang paling tidak butuh dengan sekutu, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan, puasa, haji, salat, zakat, apapun dari amal-amal saleh, dia mempersekutukan aku di dalamnya dengan sesuatu. Paham barakallahu fikum? Melakukan riya, sum'ah, pengen dapatkan pujian dan sanjungan dari orang-orang. Kata Allah SWT, tarakuhu wa syirkahu, dan maka aku akan tinggalkan dia dengan sekutunya. Dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semestinya semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keinginan-keinginan lain kecuali apa? Mencari pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini pembahasan tentang masalah kesyirikan. Barakallahu fikum. Yang masih banyak orang-orang yang secara rububiyah mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, mengakui Allah Subhanahu wa taala pemilik segala sesuatunya, mengakui Allah sebagai pemelihara, menghidupkan, mematikan dan seterusnya. Tapi dalam praktek ibadahnya barakallahu fikum masih dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Rububiyahnya kepada Allah tapi uluhiyahnya dia campur. Ibadah kepada Allah juga ibadah kepada yang lainnya. Ini yang tidak diperbolehkan dan inilah yang dikatakan kesyirikan. Sekali lagi, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah mereka kebanyakannya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman rububiyah kecuali mereka mempersekutukan Allah di dalam masalah ibadah atau ubudiyah. Allah tidak pengen itu. Allah pengen semuanya. Masalah rububiyah, kita yakin semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, yang memelihara, yang menguasai, yang menghidupkan dan mematikan. Kemudian dalam masalah ibadah, hanya Allah yang boleh kita ibadahi. Inilah yang dikatakan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga adalah meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang agung yang laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Tidak ada sama dan serupa dengan satu apapun bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum dua ayat ini sebagai pengingat kita tentang masalah kesyirikan. Ini masalah besar menyangkut keselamatan dan masalah kekal tidaknya seseorang dalam api neraka. Siapa yang melakukan kesyirikan, maka tidak ada ampunan bagi dia. Kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Walaupun dia menyembah Allah, tapi dia mempersekutukannya, maka tetap dikatakan musyrik. Karena musyrikin di zaman dahulu, mereka menyembah Allah. Mereka tawaf di Ka'bah, mereka puasa, mereka umrah, mereka haji, dan seterusnya. Tapi mereka mempersekutukan Allah, maka mereka tetap dicap sebagai musyrikin. Wallahul musta'an. Ini mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.